الحمد لله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله kita melanjutkan kembali muhtasar ترهيب والترهيب للحافظ ابن الحجر الأصقلاني رحمه الله. Kita masih melanjutkan bab targhib fil infaq fi wujuhil khairi karoman wa tarhib minal imsak fittikhari sukhan. Hadis yang terakhir yang kita baca, hadis dari Asma binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma. Nah, sekarang kita masuk di hadis berikutnya. Abdul Hakim. Qala al-Hafid Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah wa an Bilal radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, kata Bilal, ya Bilal, mut faqiran wa la tamut ghaniyan. Wahai Bilal, matilah kamu dalam keadaan miskin dan jangan kamu mati dalam keadaan kaya. Matilah kamu dalam keadaan miskin dan jangan kamu mati dalam keadaan kaya. Qultu, kata Bilal, wa kaifa li bidzalika, terus bagaimana bagiku dengan hal itu. Qala, bagaimana caranya agar aku bisa mati dalam keadaan fakir bukan dalam keadaan kaya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ruzikta fala tahba. Apa-apa yang kamu diberikan rezeki, maka jangan kamu simpan. Jangan kamu simpan, jangan kamu sembunyikan. Wa ma su'ilta, dan apa yang kamu diminta, fala tamna, jangan kamu halangi, kasihkan. Jika ada orang minta kepadamu, kasih. Jika kamu diberikan rezeki, maka jangan disembunyi-sembunyikan. Faqultu ya Rasulullah, wa kaifa li bidzalika Ya Rasulullah, bagaimana bagiku dengan hal itu? Qala huwa dzalika winnar, ya demikian itu atau kamu mendapatkan neraka. Rawahu Tabrani wa Abu Syaikh fi kitab ats-tsawab wa shahahu al-Hakim wa lafdhuhu di Shahihan al-Hakim dengan lafaz alqallaha faqiran, berjumpalah kamu dengan Allah dalam keadaan miskin. Wala talqahu ghaniyan, jangan berjumpa dengan Allah dalam keadaan kaya. Wasani binahwi, yang kedua seperti yang semisalnya. Baik. Hadis ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah, zahirnya menunjukkan kepada kita meninggal dalam keadaan miskin itu lebih baik dibandingkan meninggal dalam keadaan kaya. Baik, tapi hadisnya dhaif. Dhaifkan oleh Syalbani rahimahullahu taala. Naam. Khanifidina azani wa azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar dihidupkan dalam keadaan miskin dan dimatikan dalam keadaan miskin dan dikumpulkan nanti bersama ma'jumratil masakin. Ini harapan dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena orang-orang kaya itu lama masuknya ke dalam surga, lebih dahulu orang-orang masakin. Baik. Hadisnya dhaif, ya, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Baik, Samir. Oh, diat. Fa'at ama an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala uhdiyat lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah diberikan hadiah, Rasulullah diberikan hadiah karena tidak boleh bagi Rasulullah untuk diberikan sedekah. Rasulullah diberikan hadiah salasu tawair, dengan tiga burung unggas. Fa'at ama khadimahu ta'iran, kemudian beliau berikan satu untuk pembantunya. Dapat hadiah tiga, satu dikasihkan kepada pembantunya. Falamma kana minal ghad, ketika besoknya, falamma kana minal ghad, ketika besoknya, atadhu biha, sang pembantu itu membawakan naam burung yang kemarin diberikan oleh Rasulullah SAW kepadanya. Faqala laha, kemudian Rasulullah menyatakan kepadanya, faqala laha Rasulullah SAW, alam anhaki, bukankah aku telah melarangmu antarfa'i, antarfa'i antadahiri, yani untuk kamu menyimpan syai'an lighat, sesuatu untuk jatah besok. Bukankah aku sudah melarangmu untuk nyimpan-nyimpan sesuatu jagane besok? Enggak boleh. Fa innallaha ya'ti birizqan ghad, karena Allah itu akan memberikan rezeki untuk besoknya. Yes, enggak usah mikir besok. Allah akan ngasih rezeki pada besoknya. Yang sekarang jangan disimpan, simpan untuk besok. Rawa Abu Ya'la wal Baihaqi warwatu Abi Ya'la thiqatun. Baik. Di sini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah, jariyah, budak perempuan yang dikasih satu dari hadiah yang dihadiahkan kepada Rasulullah ternyata tidak dimakan, ya, disimpan, kemudian besoknya dikasihkan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasul mengingatkan, bukankah aku sudah melarangmu untuk kamu nyimpen-nyimpen makanan untuk besok? Ya. Naam. Karena Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki untuk besoknya. Besok itu sudah ada rezekinya. Enggak usah kamu simpan-simpan hari ini untuk besok. Ya. Tapi hadisnya dhaif. Ya. Hadisnya dhaif. Naam, didhaifkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik, istighfar. Baik. Wa akhraja Ibnu Hibban an Anas. Ibnu Hibban meriwayatkan dari Anas bin Malik. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana la yadhhiru syai'an lighat. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau tidak pernah nyimpan sesuatu untuk jatah besok. Tidak pernah nyimpan sesuatu untuk jaganya besok, untuk jatahnya besok. Nah. Baik. Hadisnya sahih. Ya. Hadisnya sahih. Hanifidina azani wa azakumullah. Apakah di sini berarti kita tidak boleh menyimpan harta, menyimpan makanan, untuk makanan besok, untuk makanan pekan ini, untuk makanan bulan ini, apakah tidak boleh? Ini bukan sebuah larangan. Rasulullah SAW beliau tidak pernah menyimpan apapun untuk yang dimakan besok. Nah, karena besarnya thiqahnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yakin setiap hamba Allah itu dijamin rezekinya, yakin, ya. Maka besok itu untuk jatah besok, yakin Allah kasih rezeki, ya, begitu kuat keyakinan beliau. Yang kedua, ini menunjukkan sakhawah, apa, kedermawanan Nabi SAW. Tidak mau nyimpen-nyimpen makanan, apalagi ketika masih banyak para sahabat yang butuh makan. Banyak tetangga-tetangga yang kekurangan, yang tidak bisa makan. Dan kemudian kok ini nyimpen-nyimpen makanan tuh besok, untuk lusa, untuk pekan depan. Itu sudah ada jatahnya, sudah ada rezekinya. Maka Rasulullah SAW, karena kedermawanan beliau, dan keyakinan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak pernah nyimpan untuk dirinya, ya, untuk diri beliau sesuatu untuk besoknya. Naam. Kuatnya keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rabb-nya. Ini terkadang yang kita tidak punya, siqatun billah, ya, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kadang tidak ada pada kita. Kita percaya Allah itu satu-satunya zat yang berikan rezeki, ya, tapi kadang kita masih bimbang dan ragu. Nah, belum yakin 100% kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwani fi din, anzani wa a'azzakumullah. Ya. Sekali lagi, ini bukan larangan nyimpan makanan untuk jatah makan besok, untuk jatah makan lusa atau pekan ini, tidak. Ya. Nah, ini karena Rasulullah itu memiliki sifat kedermawanan yang luar biasa. Dan keyakinan dengan rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan ikhwani fi din, azani wa azakumullah. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau juga menyimpan bahan makanan untuk istri beliau. Ya. Setiap istrinya diberikan jatah makan, makanan, ya. Bukan tuh hari itu saja. Bukan hanya untuk hari itu saja. Baik. Sehingga ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Naam. Bahkan ada riwayat menyebutkan sanatan setahun jatah makan untuk istri beliau satu tahun, ya, di rumah-rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagian dari Baitul Mal misalnya. Maka Rasul bagikan semuanya. Nah, bagian pada fuqara wal masakin, orang-orang berhak untuk mendapatkannya, di antaranya untuk istri-istri beliau. Nah, tapi tidak untuk beliau, ya. Ini menunjukkan bolehnya seorang menyimpan makanan untuk dirinya. Nah, untuk besoknya, untuk lusanya, bahkan untuk satu pekan, untuk satu bulan boleh. Dan apa yang dijalankan Rasulullah ini, tidak pernah menyimpan apapun untuk jatah besok. Taib, ini bukan sebuah larangan. Ini karena kedermawanan beliau, dibagi-bagikan semuanya. Taib, dan juga siqahnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Taib. Wa ahraja Ahmad wa Abu Ya'la min hadis Abi Dzar. Imam Ahmad dan juga Abu Ya'la mengeluarkan riwayat hadis dari Abi Dzar. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iltafata ila Ukhudin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, beliau menoleh ke Gunung Uhud ketika bersama Abu Dzar. Faqala, lalu beliau menyatakan, walladzi nafsi biyadih, demi yang jiwaku ada di tangannya, ma yasurruni, tidak mengembirakan aku, anna Ukhudan tahawwala li dzahaban, bahwasanya Gunung Uhud itu berubah menjadi emas untukku. Unfikuhu fi sabilillah, yang aku infakkan di jalan Allah. Wa amutu yauma amut, dan ketika aku meninggal di hari meninggalku, ada umindu dinarain, aku tinggalkan darinya dua dinar. Illa dinarain uiduha lidain, kecuali dinar yang aku persiapkan untuk bayar utang. Ingkana, jika ada. Wasanadu Ahmad jayyidun qawiyun, hadisnya dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah. Naam. Khawani fi dina azani wa a'azakumullah. Di sini Abu Dzar menceritakan ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian melihat menoleh ke Gunung Uhud. Naam. Gunung yang dekat dengan Masjid Nabawi. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan beliau tidak senang kalau seandainya memiliki emas segunung Uhud. Kemudian ternyata dibagi-bagikan, kok masih ada yang sisa disimpan. Tidak senang beliau. Tidak senang ada emas yang masih tertinggal di rumahnya, kecuali dua dinar yang dipersiapkan untuk nyaur utang. Ya. Karena itu wajib untuk nyaur utang. Naam. Khairi dina anzani wa a'azzakumullah. Pernah suatu ketika Rasulullah sehabis salam dari sholatnya, beliau langsung pergi masuk ke rumah beliau. Para sahabat bertanya, ini ada apa ini? Salam gak dikir, langsung beliau tinggalkan tempatnya. Setelah itu beliau balik lagi. Beliau menyebutkan, tadi aku sholat teringat ada emas yang belum aku bagikan. Ada emas yang belum aku bagikan. Rasulullah kepikiran, ada emas yang belum terbagikan. Nah, mestinya harus terbagikan. Beliau kepikiran sampai di dalam sholatnya. Salam langsung beliau masuk ke kamarnya. Ini menunjukkan ketika seorang di dalam sholatnya itu pikirannya tidak di dalam masjid, maka sah sholatnya secara fikih. Secara fikih. Nah, karena Rasul di sini akhirnya mikiri emas itu dalam sholat, karena ketika salam langsung beliau meninggalkan tempatnya. Beliau tidak senang ada jatah fuqara wal masakin misalnya yang masih tertahan di rumah beliau. Maka beliau sebutkan, sini aku tidak senang jika aku memiliki emas sebesar Gunung Uhud, kemudian ternyata ketika aku mati masih ada yang tersisa dua dinar di situ. Ikhwani fi dina azani wa a'azakumullah. Baik. Di sini menunjukkan kepada kita bagaimana kehati-hatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan membagi-bagikan jatahnya fuqara wal masakin. Jangan sampai kemudian kita yang memiliki amanah itu ternyata belum kita sampaikan, belum tersampaikan kepada yang berhak untuk menerimanya, dan kita mati, tanggung jawabnya besar. Dan juga di dalam hadis ini menunjukkan ihtimam dan perhatian Rasulullah terhadap hutang untuk membayarnya, kecuali dua dinar yang aku pakai untuk bayar hutang. Maka jangan kemudian meremehkan hutang. Nah, Jangan meremehkan hutang. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqdu'an. Jiwa seorang mukmin itu terkait dengan hutangnya sampai diselesaikan. Ya. Maka jangan kemudian gampang-gampang hutang dalam perkara-perkara yang tidak penting. Ya. Dalam perkara-perkara yang tidak penting. Rasul utang pernah, Rasul utang. Ya. Menggadaikan baju perang beliau pernah. Nah, dalam untuk apa itu? Untuk makan. Itu suatu yang penting, bukan suatu yang sifatnya hanya apa tambahan-tambahan yang enggak terlalu penting. Baik, terkadang kita lebih senang untuk utang, untuk kredit, dalam keadaan bisa kita untuk enggak utang. Hati-hati dengan permasalahan utang begitu besarnya. Yughfaru lis-syahid kulludan bin illa dain. Kata Rasulullah SAW diampuni bagi orang yang mati syahid semua dosanya kecuali utangnya. Ini matinya di medan perang, tapi utangnya tetap tidak bisa untuk dihapuskan. Kenapa? Kaitannya dengan hamba Allah. Kaitannya dengan hamba Allah. Naam. Ini ikhwani fidina azani wa a'azzakumullah. Di sini perhatian Rasulullah untuk membayar utang dan anjuran untuk sedekah. Ya. Anjuran untuk sedekah dibagi-bagikan sedekahnya. Naam. Baik. Dan juga di sini menunjukkan Rasulullah SAW betul-betul zuhud terhadap dunia, tidak senang ketika wafat masih tersisa ada harta yang tertinggal. Nah, tersisa harta di tangan beliau dari perkara dunia ini yang belum sampai kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Ini naam apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, samir. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala tufiya rajulun min ahli Suffah. Ada salah seorang ahli Suffah, ahli Suffah adalah para sahabat yang tidak memiliki keluarga di Madinah, tinggalnya di Masjid Nabawi, ahli Suffah, yang jumlah mereka naik turun, baik kadang banyak, kadang berkurang, baik. Ini ada di antara mereka yang meninggal. Fawajadu fi samlatihi dinarain. Kemudian mereka mendapati fi samlah di pakaiannya ada dua dinar. Dinar itu emas. Ya. Dua dinar. Dia punya harta ternyata dua dinar. Padahal ahli Suffah itu minal masakin, orang-orang miskin. Ya. Abu Hurairah dan yang semisalnya Ibnu Umar juga termasuk ahli Suffah. Rasulullah biasa ngasih makan kepada mereka. Orang-orang yang serba kekurangan dari si ekonomi, gak punya tempat tinggal, gak punya keluarga, yang seringnya mereka mendapatkan sedekah karena mereka minal fuqara wal masakin. Ternyata ketika ada salah satu di antara mereka yang meninggal, dijumpai memiliki 2 dinar. Fadzakaru dzalika linnabihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan, disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala kayyatani. 2 dinar yang milik dia itu kayyatani, akan menjadi kai. Kai itu besi yang dipanaskan, dinyoskan. 2 dinar yang dia simpan, ternyata dia punya harta, itu nanti menjadi kai, alat untuk ngenyos. Iya, dibakar, panaskan, ditempelkan di tubuhnya. Rawah Ahmad wa Sokhaw Ibnu Hibban, dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Ya. Kenapa kok sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan demikian? Ya. Oh, itu nanti 2 dinar ternyata dia punya harta. Itu nanti akan dipanaskan dan dinyoskan di tubuhnya. Nah, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan demikian? Karena orang ini menampakkan seakan-akan dia minal fuqara wal masakin, karena tinggalnya di Masjid Nabawi bersama fuqara wal masakin, dalam keadaan ternyata dia nyimpen harta itu. Sehingga sebenarnya dia tidak berhak untuk mendapatkan sedekah, tidak berhak untuk makan harta sedekah, karena dia orang kaya, dia punya simpanan 2 dinar. Ini yang kemudian sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kayatan, itu akan menjadi kai untuk dia, dinyos ya, dengan itu, disetelika dengan itu. Baik. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Naam. Orang-orang akan mengira fulan ini termasuk minal fuqara wal masakin. Ya. Karena tinggalnya bersama fuqara wal masakin. Ahlu sufa itu fuqara al muhajirin, para muhajirin yang hijrah ke Madinah, dan mereka itu orang-orang miskin, tidak memiliki rumah, tidak memiliki keluarga, sehingga sering kemudian kaum muslimin bersedekah kepada mereka. Nah, ternyata mungkin ada mereka-mereka yang kaya berpenampilan miskin, ya, untuk dapat jatahnya orang miskin. Maka Rasulullah SAW, baik, beliau menyatakan kayyatan. Ya. Tidak semua ahlu sufa. Ahlu sufa ada yang meninggal dan Rasul juga tidak berkomentar apapun. Tapi yang satu ini beliau komentar demikian. Ya, karena ternyata dia orang mampu. Ya. Dia orang mampu ikut nimbrung jadi satu bersama fuqara wal masakin, menikmati makanan fuqara wal masakin yang itu tidak halal bagi dia, bukan jatah dia. Nah, sehingga ikhwani fi din azani wa azakumullah. Baik. La yahillu li ahadin ayasala wa inda qutu yaumih, dalam keadaan tidak boleh bagi seorang pun untuk minta-minta ketika dia masih punya jatah untuk makan hari itu. Ketika jatah makan hari itu dia masih punya, tidak halal, haram bagi dia untuk minta-minta. Apa yang dia dapatkan itu termasuk dari bara api neraka. Semakin banyak dia mengumpulkan bara api neraka. Orang-orang yang tidak halal untuk mendapatkan bantuan dan sedekah. Baik. Khairi fi din azani wa a'azzakumullah. Dia masih punya uang 2 dinar. Kemudian dia makan uang-uang yang makan sedekah itu haknya fuqara wal masakin. Baik. Kemudian disebutkan oleh para ulama ketika menyebutkan riwayat ini yang serupa dengan kasus ini. Wa kadza kullu man adhara nafsahu bi suratil fuqara. Demikian pula orang-orang yang menampilkan dirinya dengan penampilan orang-orang miskin. Min labsil khalaqi, dengan menggunakan pakaian jelek. Ya, pakaian yang sudah usang. Au zayyis sahadin, menggunakan pakaiannya para pengemis. Ya. Nyamar jadi orang miskin. Naam. Wa indahu syai'un minan nuqud, dalam keadaan dia masih punya uang. Dia masih punya uang. Au ma yakum maqamahu, atau apa-apa yang bisa menghidupi dia, dia masih punya. Kemudian dia macak miskin, apalagi minta-minta. Nah, maka dia tidak halal. Apa yang dia dapatkan tidak halal untuk dia. Nah, begitu banyaknya orang-orang yang sekarang itu ngaku miskin, guna untuk mendapatkan bantuan, mengaku miskin dalam keadaan dia mampu. Ini termasuk dalam hadis ini. Hayatan, harta yang dia simpan yang bisa dipakai untuk makan hari itu, bahkan mungkin beberapa hari, bahkan mungkin satu bulan, dia kok tetap minta-minta. Itu sebagai kai, alat untuk memanaskan dan nyetelika ngenyos dia nanti yaumul qiyamah. Naam. Baik. Wa akhadha mimma fi aydin nas. Lalu dengan penampilan miskin, dengan seragam miskin, dia mengambil apa-apa yang ada di tangan-tangan manusia, minta-minta. Wa akala, dia makan, fa huwa haramun alaihi, itu haram baginya. Dia tidak berhak untuk mendapatkan bantuan, ya, karena dia bukan orang miskin. Wa kadza man adhara nafsahu aliman au salihan au syarifan. Demikian pula termasuk masuk dalam hadis ini orang-orang yang macak kiai, macak alim, berpenampilan orang yang faham agama. Aliman au sholihan, menggunakan bagian-bagian seperti orang-orang soleh, atribut-atribut orang soleh. Mungkin kalau orang yang senengannya pakai imamah, jubahan, bawa tasbih dan macam-macam, dikenal ini orang soleh. Dia macak itu. Nah, menggunakan bagian berpenampilan yang demikian. Au syarifan, atau orang yang mulia. Walam yakun fi nafsil amri mutabiqan, dalam keadaan dia tidak demikian, dia orang bodoh. Dia orang fajir, bukan orang soleh. Dia macak soleh, macak alim. Nah, apa tujuannya? Baik. Wa utiya li ajli ilmi wa solahi wa sharafa, agar dikasih oleh orang karena dianggap orang yang berilmu, disangoni. Dianggap orang yang soleh, disangoni. Karena kesolehannya, karena kealimannya. Nah. Ini masuk kategori ini. Nah. Fayakunu haraman alaihi, apa yang dia dapatkan itu, orang tertipu dengan casingnya, dengan penampilannya, itu haram untuk diambil, haram untuk dia makan. Dan itu menjadi kai nanti dia yaumul qiyamah. Ya. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Jika dibawakan Syekh Aba Ishaq, ra'a jam'an minal fuqara ya'kuluna minat ta'am, ada berkumpul beberapa orang miskin yang makan makanan, yang makan itu memang dikhususkan untuk orang-orang miskin. Kemudian beliau menyatakan, ya akalatal haram, wahai orang yang makan makanan yang haram. Beliau menyeru demikian. Kemudian orang-orang pun yang lagi asik makan berhenti dari makannya. Kok makanan yang haram ini, ya, berhenti dari makannya. Kemudian beliau menyatakan, kullu man lam yakun mahu syai'un minad dunya ya'kul wa illa fala. Orang siapa yang tidak punya harta sedikit pun, silakan teruskan makan. Yang masih punya harta, jangan makan, haram baginya. Karena dia tidak berhak untuk makan makannya yang dikhususkan bagi fuqara wal masakin. Dia bukan orang miskin, dia bukan fuqara. Ya. Nah, ini ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Baik. Sehingga di antaranya yang disebutkan para ulama ahlu sunnah itu adalah di antaranya yang menjaga perutnya dari hal-hal yang haram. Baik zatnya maupun cara untuk mendapatkannya. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Jika memang kita bukan orang miskin, ya, maka jangan pura-pura miskin. Ya. Itu namanya orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kenikmatan, kemampuan, kekayaan macam miskin. Guna untuk mendapatkan bantuan. Ya. Banyak orang-orang yang semangat ngasih bantuan orang-orang miskin, dia macam miskin. Padahal dia mampu. Ya. Apa yang dia dapatkan itu haram. Semakin banyak dia kumpulkan, semakin banyak dia mengumpulkan yang haram. Ketika dari kalangan ahlu sufah ini meninggal dan menyimpan 2 dinar, boleh sebutnya itu 2 kai. Ya. Kayatan 2 kai, dia mendapatkan 2 kai. Terus bagaimana kalau semakin banyak harta yang dia ambil dari perkara yang haram, padahal dia bukan orang yang berhak untuk mendapatkannya. Ya. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Kemudian semakna dengan hadis ini, fadhil. Satu hadis akhir dari bab ini. Wa an Mas'ud bin Amr radhiyallahu anhu anin nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ana utiya bi rajulin yusalli alaihi. Bahwasanya didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang akan disolati. Kam taraka qalu dinarain aw salasatin. Dia meninggalkan utang berapa? 2 dinar atau 3 dinar? Qala taraka kayyataini aw salasata kayyat. Nah. Atau kam taraka di sini gen dia meninggalkan harta, ya, dia meninggalkan hartanya. Falaqaitu Abdullah bin Qasim maula Abi Bakar. Aku pun berjumpa dengan Abdullah bin Qasim Al-Qasim, maulanya Abi Bakar. Maula itu budaknya atau budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq. Fadzakartu dzalika lahu. Kemudian aku sebutkan hal itu kepadanya. Faqala dzaaka rajulun kana yas'alun naasa takassuran. Orang itu sering minta-minta kepada orang-orang takassuran, memperbanyak hartanya, bukan karena butuh. Dia sudah punya harta tapi untuk menumpuk-numpuk hartanya, memperkaya dirinya dengan cara minta-minta. Maka Rasul menyatakan dia harta yang dia tinggalkan itu yang disebutkan 2 dinar atau 3 itu nanti menjadi alat untuk taib, membakar dia, mengenyos dia. Ya. Rawahul Baihaqi min riwayat Yahya bin Abdul Hamid Al-Hamani. Taib, hadisnya sahih. Naam. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Jadi dua hadis yang terakhir yang kita baca ini menunjukkan kepada kita haramnya kita minta-minta dalam keadaan kita masih mampu dan punya kemampuan, ya. Maka apa yang kita dapatkan dari hasil minta-minta dengan terang-terangan maupun dengan macak pura-pura miskin, baik, itu akan menjadi alat untuk baik menyetelika kita nanti wa yaudzubillah yaumal qiyamah. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah, sedikit pengumuman terkait acara kajian hari Sabtu Ustaz Hafifuddin Hafidhahullah Ta'ala. Naam. Besok insyaallah, besok pagi diadakan kerja bakti untuk persiapan tempatnya. Bagi yang longgar waktunya, ya, dipersilakan, diharapkan kehadirannya. Juga tentunya nanti pas hari hanya, ya, pas hari hanya, pas hari Sabtunya, baik, diharapkan ta'awunnya dari bukan hanya menghadiri dan mengikuti sebagai pendengar yang setia dan pendengar yang baik, tapi jadilah kita sebagai tuan rumah, ya. Ada para hadirin yang mungkin dari luar kota, ya, yang di situ perlu kita untuk berkhidmat kepada mereka, para thalabul ilm, orang-orang yang datang dari jauh untuk mencari ilmu, berkhidmat dengan mereka. Baik, mungkin nanti meskipun tidak ada pembentukan panitia dan macam-macamnya, paling tidak wis rula kira-kira apa sih yang dibutuhkan, ya. Saya ini apa sih yang mungkin bisa saya bantu, ya. Enggak perlu untuk diminta-minta, sama-sama sadar diri kita semua sebagai sahibul bait, sebagai tuan rumahnya. Naam, wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.